Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hafalannya sampai selesai, sampai 11, masih seperti kemarin. Nah, tafadhol sekarang dari ikhwah dulu, selain pra TD dan TD. Oh, berarti ikhwah sama pengajar juga ya? Ikhwah sama dan pengajar. Termasuk Amin Ma'awiyah. Termasuk Amin Abdurrahman. Mas Khalil. Pak Misbah. Mis Zakaria. Ayah Kumu. Dihafalkan. Kalau tidak hafal dibaca. Ayo, ikhwan masih banyak yang duduk. Sebelah kiri saya masih banyak yang duduk. Monggo. Sebisanya, walaupun satu ayat. Pak Amir. Pak Abdullah. Bu Naufal. Ami Zaid. Ayo bangun. Abah Tufel. Semangat ya, semangat. Kita lanjutkan ayat yang ke 12 dan juga 13. Ayat yang terakhir dari surat Al-Mumtahanah. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna ولا يزنين ولا يقتلن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. معناه وهي نبي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتِ, dan disebutkan kalau tidak salah dari Faidah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memanggil nabinya di dalam Al-Quran dengan sebutan, dengan panggilan An-Nabi dan juga panggilan Ar-Rasul. Maka ketika kita mengungkapkan panggilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menggunakan kalimat Nabi ataukah Ar-Rasul. Naam, bukan menggunakan nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu al-mu'minat, orang-orang mukminah, wanita mukminah, wanita yang mukminah, yubayi'naka, mereka berbaiat kepadamu atas perkara la yushrikna billahi syai'an, untuk mereka tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Demikian pula wa la yasriqna, mereka tidak mencuri. Ya. Wala yaznina, dan untuk mereka tidak berbuat zina. Wala yaqtulna auladahunna, dan untuk tidak membunuh anak-anak mereka. Wala yatina bibuhtanin, dan untuk tidak, yakni mereka tidak membawakan kedustaan, berita bohong. Yaftarinahu, yang mereka ada-adakan, yang mereka buat-buat. Baina aydihinna, di hadapan mereka, di antara ya, di hadapan mereka. Wa arjulihinna, dan di antara kaki-kaki mereka. Wala ya'sinak, dan juga mereka tidak bermaksiat kepadamu pada perkara-perkara yang ma'ruf, pada perkara-perkara yang baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah, maka bayatlah mereka dan mintakanlah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha pengasih. Tafsirnya, qala rahimahullah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, hadhi syurut al-madhkura fi hadhi al-ayah tusamma mubayi'atan nisa', bahwa syarat-syarat yang disebutkan tadi ya di dalam ayat yang mulia ini, di alla yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf, ya yang sudah kita dengarkan tadi maknanya. Apa tadi maknanya? Sudah kita dengarkan. Bahwa fi hadhil ayah tusamma mubayi'atan nisa, ini adalah ya mubayi'atun nisa, membayi'at kaum wanita. Allati kunna yubayi'hunna, yubayi'na ala iqamatil wajibat al mushtarakah. Ya. Di mana mereka membayi'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib, al-mushtarakah, yang dilakukan bersama. Apa maksudnya? Allati tajibu 'ala adh-dhukuri wan-nisaa' fi jami'il awqat. Di mana perkara itu, perkara yang wajib ya atas kaum lelaki dan juga kaum wanita pada seluruh waktu mereka. Wa ammar rijal, adapun golongan laki-laki, fayatafawatu ma yalzamuhum bihasabi ahwalihim wa maratibihim. Ya, fayatafawat, maka berbeda ya perkara yang diwajibkan atas mereka sesuai dengan kondisi-kondisi mereka dan tingkatan-tingkatan mereka. Wa ma yata'ayyan 'alaihim, dan perkara yang tertuju secara khusus atas mereka. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yamtathil ma amara Allah bihi. Yamtathil artinya melaksanakan arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, melaksanakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana idza ja'atuhun nisa'u, maka apabila datang kaum wanita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam membaiat beliau, waltazamna bihadis syurut, dan mereka berpegang teguh dengan persyaratan-persyaratan itu, bayahunna wa jabara qulubahunna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima baiat mereka ya, dan jabara qulubahunna, menutupi hati-hati mereka, maksudnya adalah menenangkan mereka ya, menenteramkan mereka dan memberikan arahan-arahan kepada mereka agar menjadi seorang muslimah, agar menjadi seorang mukminah yang senantiasa istiqamah dan kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Ini maknanya jabara, menutup. Naam. Wastaghfara lahunna Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun bagi mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala fima yahsulu minhunna minat taksir, dari perkara-perkara yang tampak adanya kekurangan dari mereka, baik itu dari perbuatan maupun dari amalan, ya, para wanita tersebut. Naam. Fima yahsulu minhunna minat taksir, wa adkhalahunna min jumlatil mu'minin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelompokkan mereka ya dalam golongan orang-orang yang beriman, yakni wanita-wanita yang mukminah. Ala alla yusyrikna billahi syai'a, untuk mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, ini adalah perkara yang sangat penting. Ya. Mereka tidak boleh berbuat syirik. Bal yufridnallaha wahdah bil ibadah, bahkan seharusnya yang mereka lakukan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh bentuk peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan na'am mengikhlaskan ya seluruh ibadah yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wala yaqtulna auladahunna, dan agar mereka tidak membunuh anak-anak mereka. Kama yajri linisa'il jahiliyah al-juhala, sebagaimana hal itu telah berlangsung, ya, telah berlaku pada masa-masa al-jahiliyah, di mana mereka membunuh anak-anak mereka. Wala yaznina, dan untuk mereka tidak berbuat zina. Kama kana dhalika mawjudan kathiran fil baghaya wa dawatil akhdan, sebagaimana hal itu ya ada kathiran, dan ini banyak, fil baghaya, pada wanita-wanita pezina, ya, wa dawatil akhdan, dan juga dawatil akhdan, apa itu akhdan, yani ahbab taznuna bihinna fi sir, mereka memiliki apa istilahnya, suami-suami simpanan, ya, pasangan-pasangan simpanan selain dari suami aslinya, ini akhdan, zawatil akhdan, jadi memiliki ya pasangan gelap, ya. Baik, ini adalah perkara yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara bentuk perzinaan, ya, dan billah. Wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, dan agar mereka tidak mendatangkan kedustaan yang mereka ada-adakan, baina aydihinna, di hadapan mereka, wa arjulihinna, dan di antara kaki-kaki mereka. Naam, apa maksudnya? Maksudnya adalah an taltaqita mauludan wa taqul li zawjiha hadha waladi minka fa huwa al-buhtan al-muftara baina aydihinna wa arjulihinna li anna al-walada idha wad'athu al-um saqata baina yadayhi wa rijlayhi. Naam. Maksudnya adalah seorang wanita dia mengambil anak bukan dari suaminya, bukan dari hubungan dia dengan suaminya. Nah, dia mendatangkan anak itu dan dia mengatakan kepada suaminya itu, hadza waladi minka, ini adalah putraku darimu, yakni hasil dari hubungan denganmu. Fahuwa al-buhtan al-muftara, maka ini adalah kebohongan yang diada-adakan oleh seorang wanita kepada suaminya, ya. Baina aydihinna wa arjulihinna, di hadapan dia dan di antara kaki dia, kaki wanita tersebut. Kenapa disilakan dengan baina aydihinna wa arjulihinna? Karena al-walada idza wad'athu al-um saqata baina yadayhi wa rijlayhi, ya, ketika anak itu dilahirkan, maka dia lahir ke arah mana? Ke arah depan dan di antara apa? Di antara kaki enam wanita, seorang ibu. Baik. Sehingga di sini disilakan dengan enam, ataukah dibahasakan dengan baina aydihinna wa arjulihinna. Dan kembali kepada tafsir As-Sa'di, wal buhtan al-iftira 'ala al-ghair. Al-buhtan, kedustaan adalah mengada-ada ya terhadap yang lainnya. Ay la yaftarina bi kulli halatin. Dia tidak mengada-ada perkara yang bohong dalam segala kondisi. Sawa'an ata'allaqat bihinna ma'a azwajihinna, sama saja permasalahannya antara dia dengan istri, ya dengan suami-suami mereka, tadi sudah digambarkan. Au ta'allaqa dhalika bi ghairihim, ataukah dia mendatangkan kedustaan terkait dengan selain suami-suami, ya selain suami mereka. Baik. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan untuk tidak bermaksiat kepadamu, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perkara yang ma'ruf. Ay la ya'sinaka fi kulli amrin ta'muruhunna bihi. Tidak bermaksiat kepadamu pada setiap perintah yang engkau ya tujukan kepada wanita-wanita itu. Li'anna amraka la yakunu bi illa bi ma'ruf, karena perintahmu wahai Nabi tidak ada kecuali itu sebuah kebaikan. Ya, karena semua apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhalika ta'atuhunna laka fi an-nahyi 'anil niyahah wa syaqqil juyub wa khamsil wujuh wa ad-du'a bi da'wa al-jahiliyah. Di antaranya adalah ketaatan mereka kepadamu fi an-nahyi, untuk menahan diri, ya. Ada larangan 'anil niyahah, untuk niyahah, apa itu niyahah artinya? Meratapi orang yang mati. Ya, meratapi ibunya, meratapi bapaknya yang meninggal, ataukah anaknya, ataukah saudaranya. Nah, wa syaqqil juyub, dan juga yakni niyahah dengan tangisan yang histeris, ya. Ataukah dengan ekspresi yang berlebihan, ya, yang diharamkan oleh syariat, wa syaqqil juyub. Demikian pula dengan cara merobek-robek al-juyub. Memang juyub apa Salman? Juyub artinya apa? Enggak tahu. Apa? Saku. Sakunya disobek-sobek, ya. Saking jengkelnya, saking tidak terimanya, disobek bajunya. Ya, kancingnya dilepas. Ya. Kemudian rambutnya diacak-acak, ya. Wa khamsi al-wujuh, dan juga khamsi mencakar, ya, mencakar-cakar wajahnya, ya, tidak terima dipukul-pukul pipinya. Wa du'a bi da'wa al-jahiliyah, dan juga menyeru dengan seruan-seruan, ya, pada masa-masa jahiliyah. Jadi ada seruan-seruan khusus, ya, seperti kalimat 6 wajbalah wasnadah, ya, ucapan-ucapan, panggilan-panggilan di masa al-jahiliyah. Maka ini adalah perkara-perkara yang haram. Fabai'hunna Allah, fabai'hunna, maka bai'atlah mereka, idzal tazamna bi jami'i ma dzukir, apabila wanita-wanita itu datang kepadamu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ya, ingin mengikutimu, ingin mengikuti syariatmu. Naam, ketika mereka ya bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir lahunna Allah, dan mintakanlah ampunan bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, an taksirihinna, atas kekurangan-kekurangan mereka, wa tatyiban li khawatirihinna, dan sebagai bentuk menenangkan ya apa yang ada pada benak mereka. Inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ai katsirul maghfirah lil 'asin wal ihsan ilal mudnibin at-ta'ibin. Nam, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan kepada orang yang bermaksiat, ya, sebesar apapun dan sebanyak apapun maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, bila hamba itu bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. ilal muznibin, ya, kepada orang yang berbuat dosa, at-taibin, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahim, wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa 'amma ihsanuhu al-baraya. Naam. Yani kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, wa 'amma ihsanuhu al-baraya, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, 'amma al-baraya, mencakup seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Naam, hambanya yang mukmin, ya, diberikan kebaikan. Hambanya yang kufur, yang musyrik, ya, yang bermaksiat, bahkan tingkatan maksiat dan kekufurannya luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada mereka. Baik. Siapa yang ada? Fadhil Madin Hikmal. Baik, kita selesaikan ayat berikutnya, yang terakhir, ayat yang ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Wahai sekalian orang yang beriman, la tatawallaw, jangan kalian loyal, menolong sebuah kaum, ghadiballahu alaihim, di mana Allah Subhanahu wa taala murka atas mereka. Qad ya'isu minal akhirah, sungguh mereka telah berputus asa dari kehidupan akhirat, akan dijelaskan tafsirnya. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana orang-orang kafir itu telah berputus asa, min ashabil kubur, dari kelompok, ya, dari penghuni al-kubur. Tafsirnya, qala rahimahullah, ay ya ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, in kuntum mu'minina bi rabbikum, apabila kalian beriman kepada Rabb kalian, muttabi'ina li ridah, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mujanibina li sakhatih, dan berusaha untuk meninggalkan perkara yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya, la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim, jangan sekali-kali kalian loyal, cinta, senang, dekat, ya, dan menolong sebuah kaum yang mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ghadiba alaihim likufrihim, semata-mata Allah Subhanahu wa taala murka atas mereka disebabkan kekufuran yang mereka lakukan, ya. Wa hadha shamilun li jami'i asnafil kuffar, dan ini masuk, yang mencakup seluruh jenis-jenis manusia, ya, yang mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qad ya'isu minal akhirah, sungguh mereka telah berputus asa dari akhirat. Apa tafsirnya? Ay qad hurimu min khairil akhirah, mereka telah diharamkan, telah dicegah, telah dihalangi dari kebaikan akhirat. Falaysa lahum minha nasibun, dan tidak ada bagi mereka dari akhirat, ya, adanya bagian. Ya, ini bagian apa maksudnya? Bagian merupakan nikmatan. Ya. Fahdharu an tatawallawhum, maka berhati-hatilah kalian untuk loyal kepada mereka. Fatuwafiquhum ala syarrihim wa syirkihim, sehingga dengan kalian mendekat, loyal, cinta, menolong, ya, apa yang terjadi? Tuwafiquhum, lambat laun, tidak terasa, akan selaras, akan sejenis, ya, akan satu rumpun, ya, mencocokinya atas kejelekan mereka, wasyirkihim, dan, ya, atas perbuatan syirik mereka. Ya, di sini sebagai tanda bagi kita semua, naam, untuk kita berhati-hati dalam memilih siapa? Sahib, memilih teman. Ya, jangan sampai kita mendekati, ya, ataukah apa istilahnya, loyal terhadap teman yang ma'ruf dengan kejelekannya, ma'ruf dengan syarnya, ma'ruf dengan kerusakan-kerusakan yang dia timbulkan, ya. Karena dengan seseorang mendekat, ya, menaruh kecintaan, menaruh keloyalan, menaruh kesetiaan, menaruh, ya, pendengaran kepada dia, ya, maka tidak akan terasa. Tidak akan terasa. Nah, dengan berlalunya waktu, sehari dua hari, sepekan dua pekan, terus bulan demi bulan, nah, akan cocok. Ya. Akan satu ruh, akan satu perjalanan, akan satu langkah. Maka ini adalah sebuah musibah. Nah, kembali kepada tafsirnya. Fatuhrimu khairul akhirah kama hurimu. Maka ya, mereka ini diharamkan dari kebaikan akhirat sebagaimana orang-orang kafir, ya, diharamkan dari kebaikan akhirat. Wa qawluhu kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur, sebagaimana orang-orang kafir itu mereka telah berputus asa dari, ya, dari kebaikan akhirat. Min ashabil qubur, dari penghuni kubur. Hina afdaw ila daril akhirah, ketika mereka berangkat menuju daril akhirah, ya, disitulah mereka tidak bisa mengelak. Ya, ketika di dunia dia masih, ya, bisa menghindar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, menghindar bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dusta, cerita belaka, dongeng belaka untuk menakut-nakuti orang, ya, agar orang itu bisa dipenjara, ya, dengan apa yang diinginkan oleh Na'am Muhammad dan yang sejenisnya. Di akhirat mereka akan melihat dengan ayanan, dengan kedua mata mereka secara langsung, syahadu haqiqatal amri, menyaksikan dengan, ya, dengan pasti bagaimana sesungguhnya kejadian di akhirat. Wa alimu ilmal yaqin, dan mereka mengetahui dengan ilmu yaqin, tidak ada keraguan padanya, ya, annahum la nasiba lahum minha, ternyata, ya, mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk manusia yang tidak mendapatkan bagian dari akhirat. Na'udzubillah. Tentunya di sini bukan hanya terkait dengan, ya, kehidupan orang-orang kufar. Maka bagi kita juga untuk berhati-hati, ya, dan untuk memanfaatkan apa yang kita miliki, ya, yang terutama adalah masalah umur kita, ya. Wa kama yuqal, sebagaimana dikatakan bahwa umur ini adalah modal bagi kita semua, ya, modal bagi kita semua. Sekarang dalam masalah dunia, seorang ingin, nah, mendapatkan penghasilan membutuhkan modal, dan itu sesuatu yang diusahakan untuk mendapatkan modal, bukan sesuatu yang instan. Sekian banyak orang yang berusaha berdagang atau kayak berjual dan seterusnya, pontang-panting cari modal. Sekarang ternyata modal itu untuk kehidupan yang hakiki disediakan dengan mudah sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu modal kita? Apa? Al-umur, umur kita. Namun ternyata banyak manusia yang lalai di masa mudanya, ada yang lalai berfoya-foya dengan kehidupan, ya, rupiah yang mungkin hanya segelintir rupiah, sedikit rupiah, memuaskan hawa nafsunya. Yang sudah tua juga tidak sadar dengan umurnya, ya, terus bergelimpangan dengan kezaliman-kezaliman terhadap saudara-saudaranya. Nah, maka umur itu terbatas. Ya, kita jangan merasa aman. Oh, saya kan masih 40 tahun. Masih ada jatah berapa tahun keumumannya kalau 40 tahun? Berapa dah, Pak? Masih berapa tahun? Kan umurnya 60. Sisa berapa? 20 tahun. Ah, masih panjang 20. Tidak boleh seperti itu. Ya. Umur kita itu tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memastikan saya masih muda belia, oh saya masih perjalanan, pertengahan perjalanan, oh saya sehat-sehat aja kok. Ya, yang namanya mati itu tidak bisa diprediksi, boleh jadi sehat ternyata tabrakan. Nah, ataukah terjadi sesuatu yang tidak terduga, musibah, bencana, bencana alam, erupsi, banjir, ya, gempa bumi, banyak faktor-faktor seorang itu meninggal dunia. Oleh karena itu, ya, perkara yang ada pada diri kita, ya, terutama perkara-perkara yang itu adalah dinilai oleh masyarakat, ya, oleh tetangga kita, antum seperti ini, diperbaiki. Jangan takabur, jangan sombong. Ya. Seorang menilai fulan demikian, dua orang menilai, tiga orang, ataukah bahkan lebih, ya, dari 10 orang, ataukah banyak sekali yang menilai antum adalah rajulun syar. Maka di sini waspada, ya, banyak-banyak menintrospeksi diri, apa sih kesalahan saya, kok demikian. Ya, jangan merasa aman, enggak, saya enggak seperti itu. Ya, maka ini diantara bentuk takabur, tidak bisa bercermin dengan, ya, cermin saudaranya. Ya, berterima kasihlah ketika diantara saudara kita yang memberikan teguran, antum demikian, ya, perbaiki diri. Nah, ingat umur kita terbatas. Ya, tapi barakallahu fikum. Kemudian, wa yuhtamal anna al-ma'na qad ya'isu min al-akhirah, dan ada kemungkinan maknanya qad ya'isu min al-akhirah, mereka telah berputus asa dari akhirat, ay qad ankaru wa kafaru biha, mereka mengingkari kehidupan akhirat, mengkufurinya, fala yustaghrab hina idzin minhum al-iqdam ala masakhitillah, dan tidak diherankan, ya, pada saat itu mereka maju melabrak, ya, perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala wa mujibati azabihi, dan perkara-perkara yang mewajibkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, wa iyasihim min al-akhirah, dan berputus asa mereka dari akhirat, kama ya'isal kufar, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir al-munkirun, yang mengingkari kebangkitan fid dunya, ya, di dunia, min ruju'i ashabil kubur ila Allah, kembalinya penghuni kubur, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sini pentingnya untuk kita senantiasa mengulang pembahasan akidah, ya, dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa permasalahan tauhid, permasalahan akidah ini sangat penting. Jangan sampai kita merasa sudah belajar al-aqidah al-wasithiyah sudah sekali lewat. Nah, belajar kitab tauhid sekali lewat, salasatul usul sekali lewat, tidak. Pelajaran akidah, pelajaran tauhid, ini pelajaran yang butuh kita terus ingat, kita pelajari. Ya. Baik, barakallahu fikum. Tamma tafsiruha, wallahu alam, sempurna tafsir dari surat Al-Mumtahanah, yakni selesai pembahasan surat Al-Mumtahanah. Wallahu alam. Semoga dari apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan difahami kurang lebihnya, yakni apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keliru datangnya dari syaitan dan kekurangan anak pribadi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.